Tompo wingi kuwi wis tau waca apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes ala ning pipiku. Tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh marga kahananku wong bagus antan nono di suwi-wi.